Mitra bisnis puluhan pengusaha kerajinan di Jogja kelimpungan karena wajib membayar pajak ekspor hingga miliaran rupiah. Mereka keberatan karena pajak ekspor yang seharusnya 0% disamakan dengan pajak penjualan lokal yang sebesar 10%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah, HM Saifuddin. Pak Saifuddin, apa komentar Anda? Dari sisi ini ya, semangat memajukan UKM itu, memang saya ikut yakin bahwa pajak ini diberlakukan semacam itu oleh pemerintah ya. Di negara-negara yang berpihak kepada pengembangan UKM itu sebenarnya pajak itu mestinya menjadi bagian yang justru menjadi stimulan pendorong UKM untuk lebih berkembang. Artinya pajak yang diberlakukan mestinya harus ada semacam subsidi lah begitu ya. Jadi tidak sama seharusnya memang. Di negara-negara maju itu yang terutama yang penduduknya banyak agar terhindar dari pengangguran yang banyak ya. Itu mestinya biaya-biaya yang bisa dipangkas itu dipangkas memang. Sehingga bergerak nanti roda produksi itu. Jadi saya sangat menyesalkan kalau memang itu diberlakukan. Memangnya seperti apa Pak mekanisme pajak untuk kerajinan yang akan diekspor? Paling tidak itu tidak sama lah ya. Mestinya malah 0% itu memang ideal ya. Ideal karena pasar kita untuk bersaing dengan produk-produk negara yang sejenis ya. Misalnya Cina ya. Cina itu harga jauh lebih murah jatuhnya harga satuannya. Itu salah satunya adalah dengan mengurangi memangkas biaya-biaya yang di dalamnya include biaya pajak tadi. Makanya kalau bisa 0% itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk pengembangan UKM ini. Lalu menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha kerajinan tersebut dalam menyikapi hal ini? Ya, harus bersama-sama satu suara lewat asosiasi. Kalau ada lebih dari satu asosiasi, nanti ya berkumpul, merundingkan. Memang harus ditentang itu. Karena itu, akan mematikan sebenarnya secara teknis bahwa persaingan itu tidak bisa dimenangkan. Kita tidak memiliki daya saing. Kalau tidak memiliki daya saing keluar, sedang di dalam kita sendiri produk kerajinan ini masih pasarnya meskipun banyak penduduknya, tapi pasar kerajinan itu masih kurang dibeli karena daya beli tadi. Tapi seringkali pengusaha mengeluhkan mengenai kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Bapak, apa penyebabnya? Kelihatannya memang sebenarnya terlalu pendek ya, terlalu, kata orang Jawa itu terlalu cepet ya berpikirnya itu ya. Berpikirnya terlalu cepet bahwa mendapatkan income dari pajak itu digenjot besar-besaran tanpa memperhatikan bahwa sebenarnya kalau itu tidak kena pajak, nanti pengeluaran kita juga akan berkurang. Jadi bukan hanya pendapatan yang digenjot habis-habisan, tapi pengeluaran kita sebenarnya bisa dipangkas gitu. Tapi karena pengeluaran kita yang banyak, dari situ sebenarnya. Jadi saya tidak tahu jalur berpikirnya ini mungkin masalah politis ini ya. Artinya politis itu kekuasaan pejabat itu kan tidak lama. Kekuasaan pejabat itu dibatasi waktu sekarang ini, sehingga pada waktu seperti itu tidak merintis proses mendapatkan duit dan proses mengeluarkan duit itu tidak dihitung jangka panjang. Tetapi jangka pendek 5 tahun ini bagaimana income itu bisa masuk sebesar-besarnya. Karena dilihat sektor pajak paling memungkinkan, maka pajak itu yang digenjot. Padahal bukan hanya pemasukan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tetapi pengeluaran kita juga harus diatur gitu. Percuma kalau pendapatan itu masuk banyak, tetapi pengeluaran kita juga banyak sekali. Tidak balance akhirnya. Demikian HM Saifuddin, saya Giri Sadewa.